Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fil din, para thalabatul ilm yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di sore hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Ukhuwah ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustaul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tahan Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang pertama, kita telah bacakan mukaddimah dari beliau tentang bagaimana latar belakang atau apa yang menjadi latar belakang beliau menulis kitab ini. Ini beliau menginginkan untuk menulis sebuah kitab yang ringkas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu ringkas dan tidak terlalu panjang, yang sesuai untuk dipelajari oleh para pelajar atau para mahasiswa di kuliah non hadis, ya, di kuliah di fakultas-fakultas non hadis. Maka kemudian beliau menulis kitab ini. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan nubdhah tarikhiyah an-nashatil ilmi al-mustalah wal atwar allati marra biha. Ini beliau akan menyebutkan tentang bagaimana sejarah perkembangan ilmu mustalahul hadis dan tahapan-tahapan yang dilalui oleh ilmu mustalahul hadis tersebut. Jadi ilmu mustalahul hadis ini dia berkembang, ya. Jadi tidak langsung jadi blek ada ilmu mustalahul hadis, tapi dia berkembang. Sebagaimana ilmu-ilmu syariat lainnya, dia mengalami perkembangan. Ya, nanti kita akan lihat sampai ilmu tersebut mapan dan disajikan ke hadapan kita. Jadi bermula dari zaman Nabi alaihi salatu wasalam, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain diajari untuk selektif dalam menyeleksi berita. Jadi tidak serta-merta mengambil berita begitu saja, namun ada prosedur yang harus mereka jalani, diperintahkan dalam Al-Qur'an dan juga oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian dari sinilah berkembang menjadi salah satu metode ilmiah dalam menyaring berita sehingga tidak sampai apa tidak kemudian seluruh berita itu diambil tapi difilter terlebih dahulu. Kata beliau, yulahidul bahithu al mutafahhis anil ususil arkan al asasiyah li ilmu riwayah wa naqal al akhbar al mawjudah fil kitabil aziz wa sunnati nabawiyah faqad jaa fil qur'anil karim qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kata beliau, ya, yang menjadi dasar atau rukun asasi pada ilmu riwayah, demikian juga dalam menukilkan khabar-khabar yang termaktub dalam Kitabul Aziz dan Sunnah Nabawiyah, maka telah datang dalam Al-Qur'anul Karim firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka tabayyun, mintalah kejelasan terlebih dahulu. Artinya dicek terlebih dahulu, jangan serta-merta khabarnya diterima. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak setiap berita itu diterima. Ya, harus dicek terlebih dahulu. Demikian juga di dalam hadis disebutkan, qala wa jaa fi sunnati nabawiyah qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian juga datang dalam sunnah an-nabawiyah ini sabda beliau alaihi salatu wasalam, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami' farubba muballighin aw'a min sami'in. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasanun sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, nadarallahu imra'an, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencerahkan wajah seseorang. Sami'a minna syai'an, yang dia mendengar dari kami sesuatu. Faballaghahu kama sami'a, lalu dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Ya. Jadi semoga Allah mencerahkan wajah. Artinya apa? Sebuah kebaikan yang sangat baik, yang sangat luas, sangat besar bagi orang-orang yang dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia apa yang dia dengar. Jadi terjaga originalnya, originalitasnya, keaslian atau keabsahan khabarnya itu dia benar-benar jaga, tidak lalai dalam menyampaikannya. Farubba muballighin aw'a min sami'in. Dan terkadang kata Nabi alaihi salatu wasalam, muballigh yakni orang yang mendapatkan hadis tersebut lebih menjaga hadisnya daripada yang mendengar langsung. Ya. Dan terkadang orang yang disampaikan hadis tersebut kepadanya itu lebih menjaga daripada orang yang mendengarnya langsung. Ya. Fa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min. Wa rubba hamil fiqhin laisa bi faqih. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu Dawud dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, dan terkadang orang yang membawa fikih, dia bawa fikih tersebut kepada orang yang lebih faqih. Artinya orang yang mendengar sebuah fikih, ya, dia membawa sebuah fikih, dia hanya bertugas menyampaikan saja. Dia berjasa, Masya Allah, menyampaikan ilmu. Namun kemudian orang yang mendapatkan ilmu itu lebih faqih daripada dia. Paham enggak? Jadi enggak mesti yang menyampaikan hadis itu dia lebih faqih daripada orang yang mendapatkan hadisnya. Saya ada seorang menyampaikan hadis, saya mendengar dari Nabi alaihi salatu wasallam disampaikan kepada seseorang, kepada muridnya. Ternyata muridnya ini lebih cerdas lagi dalam mengambil hukum fiqih daripada hadis tersebut. Ya, ini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu. Dan terkadang yang membawa fikih, dia bawa fikih tersebut kepada orang yang lebih faqih. Dia bawa fikih tersebut kepada orang yang lebih faqih. Wa rubba hamil fiqhin laisa bi faqih. Dan terkadang yang membawa fikih itu bukan seorang yang faqih. Dia hanya mengambil riwayat kemudian menyampaikannya saja. Ya, adapun fikih dari apa yang dia bawa, dia tidak mengetahuinya. Faham tumu ya ikhwah? Ya, jadi ada orang yang dia menyimpan riwayat, mengambil riwayat, namun orang yang disampaikan, orang yang mendapatkan riwayat tersebut, yang dia sampaikan riwayat tersebut, lebih faqih daripada dirinya. Qala fa fi hadhihi al-ayah al-karimah wa hadha al-hadith asy-syarif mabda'u tathabbuti fi akhdhi al-akhbar. Maka di dalam ayat ini, ayat yang mulia ini, demikian juga dalam hadis yang mulia ini, ini merupakan pondasi, ya, pondasi atau hukum, pondasi hukum dari at-tathabbut fi akhdhi al-akhbar, dari melakukan tathabbut, pengecekan terlebih dahulu sebelum mengambil khabar. Ya. Jadi kita disuruh tabayyun ketika mendapatkan khabar. Demikian juga ketika menyampaikan khabar. Hendaknya disampaikan sebagaimana yang didengar. Ya. Maka kata beliau, ini merupakan landasan bahwa kita harus tasabut terlebih dahulu dalam mengambil khabar. Wa kaifiyati waqtiha. Demikian juga di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana seseorang itu menjaga, ya, keakuratan khabar tersebut. Kan Nabi mengatakan apa? Nadrallahu mar'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami. Dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Jadi kalau menyampaikan hadis itu ya seperti itu. Ya, menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, tidak menambah-nambahi sehingga terkesan bahwa ini adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Ini dari sini diambil apa? Kaifiyah dhabt. kaifiyah dhabt, bagaimana benar-benar kita menyampaikan hadis tersebut sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bil intibahi laha, dengan benar-benar memperhatikan lafadznya, wa wa'iha, demikian juga penjagaannya, wa tadqiq ya fi naqliha lil akharin, serta pendetailan ketika menukilkannya kepada orang lain. Jadi menyampaikannya dengan detail, ya, tidak kemudian mengurangi. Jadi paham ya? Jadi ilmu ini kalau ada yang bertanya apa landasannya dari syariat kita, apa landasannya dari Al-Qur'an dan Sunnah, apa yang beliau sampaikan tadi? Ya, perintah untuk bertabayun ketika menerima kabar dan juga menyampaikan atau keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sebenarnya banyak lagi dalil yang lain ya yang menunjukkan bahwa seseorang hendaknya benar-benar mengecek dan menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dalam sebuah hadis yang mutawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berdusta atas nama kami dengan sengaja, maka silakan dia mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Ya. Jadi hadis Nabi ini bukan ucapan manusia. Ya, yang bisa dikarang-karang. Dia harus benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Seseorang harus benar-benar menjaga ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh kemudian dia membuat-buat hadis. Maka ini ancaman ya bagi orang-orang yang suka menyebarkan atau membuat hadis palsu. Kita dapati ya di sekitar Maulid ini, di hari-hari belakangan ini, di sekitar perayaan hari Maulid, banyak sekali orang menyebarkan hadis-hadis palsu. Ya, kita dengar ceramah-ceramah para habaib, hadis enggak ada riwayatnya sama sekali. Kisah-kisah khurafat. Ya, yang mereka anggap ini mudah, enteng ya. Disandarkan kepada Nabi, disandarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, saya baru saja dengar itu kisah Umar bin Khattab ketika meninggal dunia. Wallahu alam ini khurafat ya. Kata siapa? Ketika Umar meninggal dunia dimakamkan di sebelahnya Nabi alaihi salatu wasallam, sebelahnya Abu Bakar. Kemudian datang Ali, katanya Ali melihat. Dia bisa melihat ke bawah tuh. Bagaimana kondisinya kondisinya Umar bin Khattab. Kemudian orang kalau dia di alam kubur kan ditanya oleh malaikat. Ya, oleh malaikat. Kata Ali, "Hai Umar," kata dia, "engkau anta suja' fi dunia, ya, fakun suja'an fil qabr." Wahai Umar, engkau dikenal dengan keberanianmu di dunia, maka tetaplah berani di alam kubur. Ali ngomong sama Umar yang ada di dalam. Kemudian apa? Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang untuk bertanya, "Man rabbuka, man nabiyyuk?" Kemudian madinuk. Sebelum mereka ngomong, Umar yang tanya, "Wahai malaikat, man rabbuk?" Khurafat ya. Man rabbuk? Malaikat yang ditanya sama Umar. Ya. Makanya kaum muslimin itu yang mendengar ribuan ya ikhwan. Orang mendengar bualan seperti ini. Kasihan kaum muslimin. Kasihan kaum muslimin ya mendengarkan bualan-bualan yang semacam ini. Maka mereka anti sama Ahlul Hadis. Kenapa? Ketahuan bohongnya. Maka sekarang ini kayak satu kasus di Malaysia. Ya. Anda baru pulang dari Malaysia, itu sekarang lagi heboh kasus ya, orang mentashih sebuah hadis dengan mimpi. Gak perlu belajar mushalah sudah. Buang aja ya semua kitab-kitab mushalah. Dia bilang, hadis ini sahih. Dari mana? Anda tanya langsung sama Nabi di mimpi. Kata dia. Gak usah belajar mushalah sudah. Belajar tidur yang enak saja. Bagaimana agar mimpi ketemu Nabi bisa tanya langsung. Ya, gak perlu belajar mushalah. Nah, yang seperti ini adalah khurafat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, yang sangat disayangkan banyak orang yang menganggap itu sebuah karomah. Ya, padahal bukan sebuah karomah, tapi apa? Sebuah kedustaan terhadap agama Rasul alaihi salatu wasalam. Wallahi kalau mereka enggak bertobat dari perbuatan mereka, menyesatkan banyak orang dengan khurafat-khurafat yang mereka lakukan, dikhawatirkan azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih akan menimpa mereka. Auzubillah. Maka kata beliau di sini, ya, maka ayat yang mulia ini demikian juga hadis yang mulia ini adalah asas atau yang menjadi pondasi ya kita untuk melakukan tasabbut ketika mengambil khabar. Demikian juga bagaimana membobotkan, artinya mengecek validitas. Saya itu sering cari-cari ya, bagaimana istilah-istilah hadis ini lebih mudah dipahami. Dobot itu valid. Dobot itu valid. Ya, jadi mengecek ke validitas sebuah hadis. Wal itibahlah, seperti juga perhatian kepadanya. Wawaiha, demikian juga penjagaan terhadapnya. Watadkik finakliha lil akhirin, dan pendetelan ketika menukilkannya kepada yang selain, yang selainnya. Ya, jadi ilmu hadis ini memang perlu ketelitian. Wamtithalan li amrillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, faqad kana sahabatu radhiyallahu anhum yatathabbatuna fi naqli al-akhbar wa qabulha. Dan karena melaksanakan, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka melakukan tasabbut, pengecekan ketika menukilkan khabar dan menerimanya. Walasiyama ila syaqqu fi sidqin naqilaha, apalagi kalau mereka ragu dengan kejujuran orang yang menukilkan khabar-khabar tersebut. Ya, jadi mereka benar-benar mengecek. Fadhuhara bina'an ala hadha mawdu al-inayati bil isnad wa qimatihi fi qabulil akhbar aw raddiha. Maka dibangun di atas permasalahan ini, yakni kewajiban untuk mengecek validitas sebuah khabar, ya, maka muncullah ya pembahasan atau perhatian kepada isnad, demikian juga perhatian kepada pentingnya isnad ya dalam menerima khabar atau menolaknya. Isnad baru ini ya, istilah yang baru di dalam kitab ini ya, isnad itu adalah silsilatul ruwah al-musilatu ilal matan. Jadi pembahasan utama ilmu mustalah hadis itu ada yang namanya sanad atau isnad, ada yang namanya matan. Matan ya, bukan mantan ya. Baik, isnad itu adalah silsilatul ruwah al-musilatu ilal matan. Isnad atau sanad adalah rangkaian perawi yang menyampaikan kepada matan. Yang menyampaikan kepada matan. Adapun matan sendiri adalah bagian akhir dari sanad atau ujung dari sanad. Ya, berupa ucapan. Ya. Jadi akhir, jadi sanad itu adalah rangkaian rawi. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya. Gurunya Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya. Gurunya meriwayatkan dari seorang tabi'in. Tabi'in meriwayatkan dari seorang sahabi. Sahabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian. Maka dari Al-Imam Al-Bukhari sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini namanya sanad. Ya. Sanad. Rangkaian rawi yang menyampaikan kepada matan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innamal a'malu binniyat misalnya, ya, sesungguhnya hanya saja amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Maka ini adalah matan. Paham ya? Jadi sanad itu adalah rangkaian perawi yang menyampaikan kepada matan. Matan itu adalah bagian akhir dari sanad, ujung dari sanad. Dia bukan merupakan bagian dari sanad. Tapi setelah sanad berakhir, maka langsung masuk kepada matan. Baik. Maka mereka memberikan perhatian kepada sanad. Maka sanad ini sangat berharga. Makanya kalau orang menyampaikan sesuatu, lihat di mana? Sama seperti kita. Ya, antum pernah mungkin diberikan tugas oleh para dosen untuk menulis jurnal. Kan harus ada referensi. Kamu menyampaikan ini, misalnya menyampaikan pendapat seorang ahli teori misalnya. Di mana teori disebutkan? Di kitab mana? Di buku mana? Ya, bahkan diharuskan cetakan mana, kemudian tahun berapa dicetak ya. Nah sebenarnya ini sudah diajarkan dalam Islam jauh sebelum orang-orang Barat membuat pedoman ya, penulisan ilmiah seperti ini. Kaum muslimin sudah menerapkan itu di awal-awal Islam. Itu dengan apa? Dengan sanad tadi. Ada yang mengatakan seperti ini, siapa yang menyampaikan? Dari siapa jalannya? sehingga benar-benar valid beritanya, enggak asal-asalan. Ada hadis kok Nabi mengatakan seperti ini, mana sanadnya? Di kitab apa diriwayatkan? Dilihat sanadnya. Karena kalau enggak ada, enggak meriwayat, enggak ada sanad, orang akan bebas berbicara. Nabi mengatakan seperti ini, Nabi mengatakan seperti ini, enggak ada sanadnya. Ya, menisbatkan suatu kedustaan kepada Nabi alaihi salatu wasalam atau menisbatkan suatu hal yang dusta kepada Nabi alaihi salatu wasalam apabila tanpa sanad. Ya. Kemudian faqad jaa fi muqaddimati sahih Muslim an Ibn Sirin rahimahullah, dan telah datang dalam muqaddimah sahih Muslim dari Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i, beliau mengatakan lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Dalam muqaddimah sahih Muslim disebutkan sebuah asar dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dahulu orang-orang tidak pernah bertanya tentang sanad. Ya, kenapa? Karena semua orang terpercaya. Semua orang itu bagus agamanya. Semua orang itu udul, adil. Ya. Artinya valid riwayatnya. Kemudian falamma waqa'atil fitnah, kemudian ketika muncul fitnah, ya. Yani muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang, qalu barulah mereka mengatakan sammulana rijalakum. Sebutkan bagi kami, kepada kami rijal kalian, perawi-perawi hadis kalian. Ya. Fayunzaru ila ahli sunnah. Maka dilihat, ya, kalau yang memberikan khabar tersebut ahlu sunnah, fayukhadu hadithuhum, maka diambil hadis mereka. Fayukhadu hadithuhum, maka diambil hadis mereka. Wayunzaru ila ahli bid'ah, kemudian dilihat kepada ahli bid'ah, fala yu'khadhu hadithuhum, maka tidaklah diambil hadis mereka. Jadi diseleksi betul, ya, terutama setelah terjadi fitnah, terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam agama, muncul golongan-golongan yang menyimpang dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian diseleksi terlebih dahulu. Kalau yang menyampaikan hadis tersebut adalah ahlu sunnah, maka diambil hadisnya. Namun kalau yang menyampaikannya adalah ahlu bid'ah, maka mereka menolaknya. Walaupun ini nanti ada perincian, ya, terkadang riwayat ahlu bid'ah ya itu diambil oleh sebagian para ulama. Dinyalakan aja lampunya, udah mulai gelap nih. Mau hujan mungkin. Mudah-mudahan. Taib. Kemudian kata beliau, jadi paham ya antum, bahwa asal muasalnya itu dari apa, perintah untuk tasabut, ya, kemudian mulai para ulama di masa tabi'in mereka melihat terlebih dahulu siapa yang membawa khabar. Kalau yang membawa khabarnya dari kalangan ahlu sunnah, pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diambil. Kalau tidak, maka mereka menolaknya. Kemudian berkembang lagi ilmunya. Wabina'an ala annal khabara la yuqbal illa ba'da ma'rifati sanadihi faqad zahara ilmu jarhi wa ta'dil. Maka dibangun, ya, dari prinsip bahwa khabar itu tidaklah diterima kecuali setelah mengetahui sanadnya, mengetahui siapa-siapa saja yang membawa riwayat tersebut. Faqad zahara ilmu jarhi ta'dil. Maka, ya, muncullah ilmu jarhu ta'dil. Ya, jarh ta'dil itu adalah ilmu, jarh itu artinya mencacat, ya, memberikan penilaian negatif kepada seorang rawi. Adapun ta'dil itu rekomendasi. Jadi jarh, seorang rawi dijarh artinya dia dianggap tidak kompeten dalam menyampaikan hadis. Adapun ta'dil itu namanya, atau itu artinya rekomendasi, artinya dia direkomendasi untuk menyampaikan hadis. Nah, ini ilmu namanya ilmu jarhut ta'dil. Ya. Dan sebab dia seseorang itu dijarah itu bisa dari berbagai sisi. Bisa dari sisi adalahnya, dari sisi kompetensinya, atau bisa jadi dobatnya, dari sisi dobatnya. Ada seorang bagus agamanya, orang yang soleh, tapi dia punya hafalan lemah. Maka ini dijarah, ya, riwayatnya ya ditolak atau riwayatnya tidak diterima secara penuh, walaupun dia bagus agamanya. Demikian juga ada orang yang kuat hafalannya, namun dari sisi agama, ya, adalahnya tadi tidak diterima. Misalnya dia seorang yang melakukan dosa besar secara terang-terangan, fisik, ya, melakukan fisik, ya, dosa besar secara terang-terangan. Maka walaupun sekuat apapun hafalannya, dia tidak diterima, tidak diterima, ya, hadisnya. Kenapa? Dari sisi adalah dia dijarah. Qala wal kalamu ala arwah. Kemudian ya muncul juga ucapan-ucapan tentang para perawi. Ini termasuk ghibah yang diperbolehkan, ya, membicarakan kekurangan-kekurangan dari seorang perawi hadis dalam rangka menjaga keabsahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian adalah perkara yang diperbolehkan. Ya, perkara yang diperbolehkan. Karena kalau tidak diungkapkan kelemahan si fulan, lemahnya si fulan atau penyimpangan si fulan, maka nanti ya periwayatan hadis atau hadis-hadis ini ya tidak terjaga validitasnya. Kemudian wa ma'rifatil muttasil awil munqati minal asanid. Demikian juga muncul pembahasan tentang atau muncul pengetahuan tentang sanad, ketersambungan sanad atau keterputusannya. Mulai dibicarakan. Ya, misalnya ada seorang tabi'i, langsung dia meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Padahal seorang tabi'i, namanya tabi'i, dia tidak bertemu dengan Nabi. Dia mengambil ilmu dari para sahabah. Taib, maka di sana ada keterputusan. Sehingga apa? Tertolak hadisnya. Atau tidak diambil hadis tersebut. Kenapa? Karena dalam sanadnya terdapat keterputusan. Wa ma'rifatil ilalil khafiyah. Demikian juga munculnya atau mengetahui cacat-cacat yang tersembunyi. Nanti insyaallah di tengah pembahasan kita akan jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan al-ilal khafiyah. Ya. Wa dhahara al-kalamu fi ba'dir ruwah lakin ala killah. Dan ketika itu, yakni di awal-awal pembicaraan tersebut, ucapan kepada sebagian rawi, yakni perkataan pembicaraan tentang sebagian rawi itu masih sedikit. Kenapa? Likillatir ruwatil majruhin fi awalil amr. Karena sedikitnya ya perawi yang dicacati di awal ini di masa awal. Ya. Karena zaman dulu orang-orangnya masya Allah ya, orang-orangnya terpercaya, sehingga rawi yang majruh, artinya rawi yang dicacati itu sedikit sekali. Demikian juga faktor lain, kenapa di awal-awal itu pembicaraan tentang jarh ta'dil itu tidak terlalu luas, hanya sedikit, karena sanadnya masih pendek. Ya, tabi'i, sahabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Berbeda di masa belakangan, ya, ada jeda atau ada perantara antara seorang ahli hadis dengan Nabi mungkin 5 sampai 6. Sehingga otomatis apa? Banyak orang yang harus dibahas. Kalau di zaman awal mereka masih dekat, sanadnya masih ali, masih tinggi. Ya, seorang tabi'i meriwayatkan dari sahabi, sahabi meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya dari Al-Imam Malik. Al-Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara Imam Malik dengan Nabi hanya ada 2. Satu pun sahabat. Sahabat semuanya adil. Tinggal satu aja yang dicari. Faham tuh? Jadi pembicaraan tentang jarh ta'dil di masa awal itu enggak terlalu luas. Kenapa? Yang pertama, ketika itu banyak orang itu thiqah. Agamanya itu masih bisa dipercaya, masih dipegang. Hafalannya kuat, agamanya baik. Ya. Kemudian apa? Dari sisi yang lain, sanadnya masih pendek. Ya. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' maula Ibnu Umar meriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu dicari cuma nafi'nya saja ya, tabi'i. Ya, adapun Ibnu Umar sahabi sudah. Enggak perlu dicari. Sehingga pembicaraan tentang al-jarh wa ta'dil itu sangat sedikit ya di awal-awal bangkitnya ilmu ini. Tsumma tawassa'al ulama fi dzalik. kemudian barulah para ulama memperluas pembahasan dalam masalah jar ta'dil. Hatta zuharal bahthu fi ulumin katsirah tata'allaqu bil hadis min nahiyati dhabtihi wa kaifiyati tahammulihi wa ada'ihi. Kemudian muncullah pembahasan-pembahasan ya terhadap ilmu-ilmu yang demikian banyak yang berhubungan dengan hadis dari sisi ya kevalitannya, ya validitasnya. Demikian juga dari sisi kaifiyah tahammul wa ada'. Tahammul itu adalah cara mengambil hadis. Ya. Jadi cara mengambil hadis itu banyak. Ada seseorang yang dia langsung mendengar dari gurunya. Ya. Jadi tahammul dan ada', tahammul itu mengambil tahammul itu mengambil, ada' itu menyampaikan. Jadi jangan antum kira hadis itu semuanya diambil dengan mendengar. Ya. Yang banyak para ulama dia mendengar. Jadi gurunya membacakan hadis lalu dia catat, dia dengar. Ya, hadis tersebut kemudian dia catat, dia pindahkan. Ada model yang lain ya, ikhwan. Enggak cuma itu. Gurunya sudah nulis kitab. Ini riwayat saya misalnya. Kemudian dia berikan kepada muridnya. Ya. Sambil mengatakan ajastuka hadhihi ar-riwayah. Saya berikan ijazah, artinya izin untuk meriwayatkan riwayat-riwayat dalam kitab ini. Dia enggak dengar langsung. Ya, dia enggak mendengar langsung, tapi dia apa? Diberikan gurunya sebuah kitab yang isinya adalah riwayat-riwayat dari gurunya tersebut. Ya. Jadi tidak semua ulama hadis itu mereka pakai mendengar. Ya, ada yang namanya ijazah. Dia diberikan semacam izin oleh gurunya untuk menyampaikan riwayat dari kitab yang telah diberikan oleh gurunya. Baik, ini pembahasan tentang tahammul wa ada'. Wa ma'rifatun nasikhi nasikhihi min mansukhih. Kemudian ilmu ini juga semakin meluas. Yang dibahas bukan hanya dari sisi sanad, ya, tapi dari sisi nasikh dan mansukh. Jadi hadis itu ada yang datang belakangan, ya, ada yang datang duluan, ada yang datang belakangan. Kemudian dua hadis ini seolah-olah mengalami pertentangan, kontradiksi. Maka bisa jadi hadis yang datangnya belakangan itu menghapus hukum hadis yang datangnya lebih awal. Contohnya tentang hukum nikah mut'ah. Di awal Islam diperbolehkan seorang melakukan nikah mut'ah. Kemudian pasca perang Khaybar, Nabi Alaihissalam melarang, tidak lagi memperbolehkan nikah mut'ah. Maka hadis yang tidak memperbolehkan ini adalah nasikh yang menghapus hukum hadis yang sebelumnya memperbolehkan nikah mut'ah. Contoh lain ya, kita ambil contoh larangan untuk menziarahi kuburan. Di awal-awal Islam, Nabi Alaihissalam melarang untuk berziarah ke kuburan. Kemudian datang hadis belakangan, beliau mengatakan inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum al maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dahulu saya melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Fazuruha, maka sekarang silakan kalian berziarah ke kuburan. Ya, fa innaha tuzakkirukum al maut, karena yang demikian akan mengingatkan kalian kepada kematian. Sehingga disyariatkan bagi kaum laki-laki untuk berziarah kubur untuk mengingatkan mereka kepada kematian. Adapun kaum wanita, di sana ada khilaf di kalangan para ulama tentang apa hukumnya wanita berziarah kubur. Namun yang lebih kuat biiznillahi ta'ala, ya insyaallah ta'ala, adalah apa? Kebolehannya selama dia tidak melakukannya dengan sering. Ya, karena yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, la'anallah zawarat al-qubur. Wanita yang banyak berziarah kubur. Tapi kalau sesekali didapati asal dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau melakukan ziaratul kubur. Ya, sehingga diperbolehkan insyaallah bagi wanita untuk berziarah ke kuburan, hanya saja dia tidak melakukannya dengan sering. Rutin dia ziarah kubur ya. Enggak. sesekali boleh. Nah, ini contoh dari hadis yang menasakh. Ya. Oh ya, ya. Syafa'allah, mudah-mudahan ya. Silakan. Salam yang tenang ya, enggak usah panik. Wassallallahu lak. Semoga Allah mudahkan urusan itu. Baik. Suami siaga. Baik. Jadi apa? Ada pembahasan yang berkaitan dengan nasikh dan mansukh. Sama seperti di Al-Quran juga, ada ayat yang menasakh, ada yang dimansuhkan. Demikian juga dalam hadis, ada yang nasikh, ada yang mansukh. Wa gharibihi, demikian juga pembahasan tentang hadis-hadis yang gharib. Wa ghairi dzalik, gharib itu adalah riwayatnya dibawa oleh sedikit rawi, cuma satu aja yang meriwayatkan. Nah, ini juga dibahas dalam ilmu mustalahul hadis. Baik, wa ghairi dzalik, ya. Dan yang semisalnya, ini sudah mulai dibahas oleh para ulama ya, nasikh mansukh ya, kemudian permasalahan kaifiyah tahammul wal ada, ini mulai dibahas oleh para ulama. Illa anna dzalika ya kana yatanaqalahu al ulama syafawiyan. Hanya saja yang demikian itu dinukilkan oleh para ulama secara lisan, belum ada kitab yang tertulis membahas permasalahan tersebut. Ya, jadi makanya di kitab-kitab yang ditulis di awal-awal tentang ilmu hadis itu seperti hadis juga. Qala fulan kada wa kada. Qala fulan kada wa kada. Ya, seperti tadi tentang apa? Jarh ta'dil tadi. Dinukilkan dari Ibnu Sirin, ya. Macam aja Ibnu Sirin. Kalau dia dari Ahlus Sunnah, ambil riwayatnya. Kalau dari Ahlul Bid'ah, maka tidak diambil riwayatnya. Ini kan ucapan Ibnu Sirin. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi ilmunya itu masih disebarkan melalui penukilan ucapan syafawiyan, belum tertulis dalam sebuah kitab. Tsumma tatawwara al-umur wa sarat hadhihi al-ulum tuktab wa tusjal. Kemudian perkaranya mulai berkembang lagi sampai kemudian ilmu ini mulai ditulis dan dicatat. Nah, ya, mulai dicatat. Terbayangkan antum perkembangan ilmunya kan? Awalnya cuma dinukilkan dari satu mulut ke mulut yang lain, kemudian mulai ditulis dan dicatat. Lakin fi amkinatin mutafarriqatin minal kutubi mamzujatan bighairiha minal ulumil ukhra. Akan tetapi, ya, dia dicatat dalam tempat-tempat yang terpisah dalam kitab-kitab yang dia bercampur dengan ilmu-ilmu lainnya. Ka ilmil usul wa ilmil fiqh wa ilmil hadis. Dia bercampur dengan ilmu usul fiqh, bercampur dengan ilmu fiqh, dan bercampur dengan ilmu hadis. Jadi dia bukan ditulis menjadi satu subjek ilmu yang tersendiri, tapi nyampur-nyampur. Para ulama nulis satu kitab, di situ ada usul fiqh, di situ ada hadis, di situ ada mustalah. Ya, dalam satu kitab. Ya, dalam satu kitab. Contohnya kitab apa? Kitab Ar-Risalah dan juga kitab Al-Umm. Kilahuma lil Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Contohnya apa? Kata beliau, kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Umm. Ya, kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Umm yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i. Di sana pembahasan masalah fikih, masalah hadis, masalah mustalah bercampur baur dalam satu kitab. Nah, di sini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu al-hadis ya. Faris ya. Ya, jadi bukan hanya Imam Ahmad, tapi bahkan semua ulama ulama madhab mereka al-hadis. Baik. Wa akhiran lama nadajatil al-ulum wastaqarra istilah wastaqalla kullu fannin an ghairihi wa dhalika fi qarni rabi al-hijri afrad al-ulama ilma al-mustalah fi kitabin mustaqil. Kemudian di akhir, ya, setelah matang ilmu hadis ini, kemudian istilah-istilah yang mereka pakai pun sudah baku, istaqarrul istilah, istilah-istilah mereka yang mereka pakai pun sudah baku, istaqalla kullu fannin an ghairihi, kemudian setiap bidang sudah memisah, Wadzalika fi qarni Rabi' al-Hijri, yang demikian itu terjadi pada abad ke-4 Hijriyah. Afrodal ulama ilmal mustalah fi kitabin mustaqil. Barulah kemudian para ulama menjadikan ya ilmu mustalah ditulis dalam satu kitab yang tersendiri. Ini coba nyalain nih. Mana kan? Di atas ya. Coba minta tolong akhwat dinyalain bisa enggak? Atau dari situ coba. Coba. Cobain semua. Bukan. Terus oh, atas yang utara itu? Coba. Nah, alhamdulillah. Wah, baru kelihatan. Baik. Jadi setelah istilah-istilahnya menjadi baku, kemudian dipisah. Ya, jadi satu bidang tersendiri, baru mereka menulis satu kitab yang terpisah. Terpisah judulnya atau judul pembahasannya adalah pembahasan ilmu mustalahul hadis. Baik. Kemudian kata beliau tadi, kata beliau di sini, wa kana ya min awwali man afradahu bitasnif. Orang yang pertama kali menyusun satu kitab yang terpisah hanya berbicara tentang ilmu mustalahul hadis, beliau adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Ramahurmuzi. Ar-Ramahurmuzi. Al-Mutawaffa sanah 360 ya minal hijrah. Yang pertama kali menulis kitab adalah Al-Qadi Abu Muhammad. Beliau dikenal dengan Ibnu Khalad atau Al-Imam Ramahurmuzi. Ya, bukan nama politikus ya. Beliau namanya diambil dari sini. Namanya bagus, tapi orangnya enggak bagus, ya. Namanya diambil dari nama ulama yang pertama kali menyusun kitab ya mustaqil yang terpisah dalam fan dalam bidang ilmu mustalahul hadis. Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ibn Khalad Ar-Ramahurmuzi yang meninggal tahun 360 Hijriyah. Berarti apa? Abad ke-4. Abad ke-4 Hijriyah ditulislah kitab tentang mustalahul hadis secara terpisah. Ditulislah kitab tentang mustalahul hadis secara terpisah. Fi kitabihi, beliau menulis kitab berjudul Al-Muhadditsul Fasil, Al-Muhadditsul Fasil Baina Rawi wal Wa'i. Jadi ini adalah kitab pertama yang ditulis tentang ilmu mustalahul hadis, Al-Muhadditsul Al-Fasil Baina Rawi wal Wa'i. Jadi siapa yang menulis? Al-Imam Ar-Ramahurmuzi. Ar-Ramahurmuzi. Ya. Menghafalnya yang lengkap ya. Ar-Ramahurmuzi. Jangan atuh apa Romi gitu ya. Ar-Ramahurmuzi. Wafat tahun 360 Hijriyah, judulnya Al-Muhaddits Al-Fasil Baina Rawi wal Wa'i. Baik. Jadi paham ya. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i beliau menulis, sudah menulis tentang ilmu mustalah. Tapi digabungkan oleh beliau dengan pembahasan-pembahasan lainnya dalam kitab Ar-Risalah dan Al-Um. Jadi kalau ada yang mengatakan siapa yang menulis pertama kali tentang ilmu mustalah, bisa kita katakan Imam Syafi'i. Tapi apa? Belum dijadikan sebagai pembahasan yang terpisah. Namun siapa yang pertama kali menulis kitab yang khusus membahas tentang mustalah? Al-Imam Ar-Ramahurmuzi. Ya, dalam kitab Al-Muhaddits Fasil Baina Rawi wal Wa'i. Kemudian kata beliau, "Wa sa'adzkur ashhar al-musannafat fi ilmi al-mustalah." Ya. Min hina ifradihi bitasnif ila yaumina hadza. Maka aku akan menyebutkan tulisan-tulisan atau karya-karya yang masyhur dalam ilmu mustalah. Karya-karya yang masyhur dalam ilmu mustalah, ya, di mana dia disendirikan, ya, min hina ifradihi bitasnif, ya, ila yaumina hadza, yang ditulis sampai hari kita, sampai masa kita sekarang ini. Baik, sekarang kita akan coba sebutkan, ya, sebagaimana yang beliau sebutkan, beliau akan sebutkan beberapa kitab dalam ilmu mustalah. Qala hafizahullahu ta'ala, ashharul musannafat fi ilmi al-hadith. Ya, karya-karya yang masyhur dalam ilmu hadis atau ilmu mustalah, maaf. Ya. Karya-karya yang masyhur dalam ilmu mustalahul hadis. Yang pertama kata beliau, al-muhaddithul fasil bainar rawi wal wa'i. Ini yang dipandang oleh para ulama sebagai kitab pertama yang ditulis secara terpisah. Sannafahu al-Qadi Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman ibn Khalad ar-Ramahurmuzi. Ar-Ramahurmuzi. Ar-Ramahurmuz itu nama sebuah negeri di Persia. Nama sebuah negeri di Persia yang beliau dinisbatkan kepada negeri tersebut. Al-Mutawaffa ya sanata 360 Hijrah. Lakinnahu lam yastaw'ib abhatsal mustalah kullaha. Ya, akan tetapi kitab ini ya, manifidin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kitab ini belumlah mencakup seluruh pembahasan ilmu mustalah. Ya. Wa hadza sya'nu man yaftatihu at-tasnifa fi ayyi ilmin ghaliban. Dan demikianlah keadaan orang yang membuka atau memulai penulisan dalam sebuah cabang ilmu, yaitu secara ghalib, secara mayoritas keadaan mereka kalau baru mulai seakan-akan dia bikin prototype, baru bikin prototype ya, jadi belum menjadi produk yang sempurna. Tapi beliaulah peletak dasar pertama ya. Yang namanya orang ya, tuh tahu pesawat sekarang macam-macam ya. Sampai pesawat ada yang bisa menghilang. Ya, stealth. Tapi awal muasalnya pesawat kembali kepada Wright bersaudara yang bikin Kitty Hawk itu apa? Pesawat sederhana. Ya. Ini jangan kemudian lihat produk yang sudah jadi, siapa yang pertama kali bikin? Pasti tidak sempurna. Pasti tidak sempurna. Maka demikian juga keadaan kitab Al-Muhaddits Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ya, dia tidak mencakup ya pembahasan mushalah secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, karya yang kedua yang masyhur juga dalam ilmu mustalah hadis, yaitu Ma'rifatu Ulumil Hadis. Ma'rifatu Ulumil Hadis. Sannafahu Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Ini yang dikenal dengan Al-Imam Hakim An-Naisaburi. Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Al-Mutawaffa Sana'at Bamiyah wa Hamsin Minal Hijrah. Lakinnahu lam yuhadzib al-abhad. Lam yuhadzib al-abhad. Walam yuratibha at-tartib al-fanni al-munasib. Jadi Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, beliau menulis kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis, akan tetapi karya beliau, beliau tidak merapikan pembahasan dan tidak membuat tertib, membuat urutan-urutan ya yang sesuai. Jadi pembahasannya masih masih berantakan. Beliau menulis kitab yang terpisah dan lebih luas daripada Al-Muhaddits Fasil karya Ar-Ramahurmuzi, namun belum apa belum teratur penyusunannya, belum teratur penyusunannya. Nah dari sini antum lihat ya, ilmu itu berproses, ilmu itu berproses. Kita alhamdulillah hidup di zaman yang dimana ilmu itu sudah matang, kemudian sudah rapi, ya tinggal mempelajarinya saja. Tinggal mempelajarinya saja. Yang zaman dahulu para ulama masih berproses mereka. Menulis sebuah kitab, masih ada kekurangan, ditambahi lagi, belum teratur, belum rapi, kemudian dirapikan lagi, ya, ditambal kekurangannya sana kemari, ya, di sana di sini. Akhirnya apa? Jadi ilmu yang enak untuk kita pelajari. Kemudian yang ketiga, kitab yang ketiga, Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis. Ya. Nah ini artinya al-mustakhraj ala ma'rifati ulumil hadis, yaitu pelengkap. Dia pelengkap dari ma'rifati ulumil hadis karya Al-Hakim An-Naisaburi. Sannafahu Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani Al-Mutawaffa sana Abba 130. Kitab Al-Mustakhraj ala ma'rifati ulumil hadis ini ditulis oleh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani, meninggal di tahun 430 Hijriah. Istadraka fihi 'alal hakim ma fatahu fi kitabi ma'rifati ulumil hadis. Maka dalam kitab Al-Mustakhraj ini Abu Nu'aim Al-Asbahani dia melengkapi kekurangan-kekurangan Al-Hakim dalam kitab ma'rifati ulumil hadis. Ya. Jadi beliau melengkapi kitabnya Al-Hakim yang berjudul Ma'rifati Ulumul Hadis. Min qawaid hadafan, ya dia tambahi, beliau tambahi kaidah-kaidah dalam cabang ilmu mustalahul hadis ini. Lakin ya, lakinnahu taraka asya'a yumkinu lil muta'aqqibi an yustridub ya yastadrikahu yastadrikuhu alaihi aidan. Yastadrikuha alaihi aidon. Salah ini ada an-nya. Yastadrikaha alaihi aidon. Yastadrikuhu ay yastadrikaha alaiha aidon. Walaupun beliau sudah melengkapi dengan kaidah-kaidah, jadi kitab Ma'rifatul Ulumil Hadis sudah beliau lengkapi dengan kaidah-kaidah yang penting, akan tetapi beliau masih meninggalkan banyak kekurangan yang mungkin bagi orang-orang yang ingin mengoreksi untuk melengkapinya lebih lanjut. Jadi berkembang ya Ma'rifatul Ulumul Hadis ya, kemudian disempurnakan oleh Al-Imam Abu Nu'aim, jadi Al-Mustakhraj. Kemudian yang keempat, Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Nah ini kurang judulnya ya. Ini kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi, itu judul lengkapnya Al-Kifayah fi ma'rifati usuli ilmi riwayah. Bukan Al-Kifayah fi ilmi riwayah, tapi Al-Kifayah fi ma'rifati usuli ilmi riwayah. Antum berikan catatan, tambahin Al-Kifayah fi ma'rifati usuli ilmi riwayah. Sannafahu Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi. Para ulama yang sangat masyhur ya, Al-Khatib Al-Baghdadi. Nama beliau Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Mashhur, yang demikian masyhur. Al-Mutawaffa sana 463, yang beliau meninggal dunia pada tahun 463 Hijriah. Wa huwa kitabun hafilun bitahrir masail hadafan, dan kitab ini adalah kitab yang sangat berharga di mana dipaparkan masalah-masalah dalam ilmu mustalah ini. Jadi beliau membahas permasalahan ilmu mustalah dengan detail. Beliau bahas ya dalam kitab Al-Kifayah ini. Wa bayani qawaid riwayah, demikian juga beliau menjelaskan tentang kaedah-kaedah periwayatan. Wa yu'addu min ajalli masadiri hadzal ilm, dan kitab yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi ini dianggap sebagai referensi ilmu mustalah yang paling mulia, yang paling terbaik. Ya, jadi referensi ilmu mustalah yang paling terbaik adalah kitab Al-Kifayah fi ma'rifati usul ilmi riwayah karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian kitab yang kelima yang ditulis juga adalah permasalahan mustalah hadis, kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. al-jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Khannafa'ul khatib al-Baghdadi aidan wa huwa kitabun yabhathu fi adabi riwayah kama huwa wajibun min tasmiyatihi. Ya, kitab Jami' al-Akhlaq ar-Rawi, Jami' li Akhlaq ar-Rawi wa Adab as-Sami', ini juga merupakan tulisannya Al-Khatib Al-Baghdadi yang di dalamnya dibahas tentang adab-adab periwayatan sebagaimana yang telah tergambarkan dalam judulnya. Bahwa faridun fi babihi qayyimun fi abhadihi wa muntawayatihi. Maka kitab ini ya adalah kitab yang tak tertandingi dalam babnya. Jadi dia dalam bab adab perawi ini adalah kitab yang tak tertandingi. Qayyimun fi abhadihi wa muntawayatihi. Sangat berharga pembahasan-pembahasan dan juga tema-tema yang dibawakan oleh beliau. Ini kandungannya tawayat, ya, ini sangat berharga. Kemudian diberikan oleh beliau, faqalla fannin min furuni ulumi hadis illa wasannafa al-Khatibu fi kitaban mufradan. Dan sedikit sekali, ya, bidang-bidang ilmu hadis kecuali Al-Khatib telah menuliskan kitab secara terpisah. Jadi beliau berbicara tentang banyak hal dalam ilmu hadis. Kitab-kitab beliau banyak. Ya, dalam masalah adab, dalam masalah qawaid al-hadis, beliau menulis kitab-kitab tersendiri. Fa kana kama qala Al-Hafidz Abu Bakar Ibn Nuqbah. Oleh karena itulah, ya, Al-Hafidz Abu Bakar Ibn Nuqbah mengatakan, kullu man ansafa alima anna al-muhaddithina ba'da al-khatib iyalun ala kutubih. Kata Abu Bakar Ibn Nuqbah, setiap orang yang insaf, yang objektif, setiap orang yang objektif, kata beliau, ya, menyadari bahwa para ahli hadis setelah Al-Khatib Al-Baghdadi semuanya, ya, mengembalikan atau apa, semuanya kembali kepada karya-karyanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Iyalun artinya dia kembali membutuhkan, ya, kitab-kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, jadi beliau adalah rujukan para ulama-ulama setelah beliau. Ya, beliau di abad kelima Hijriyah, ya, abad kelima Hijriyah masih termasuk awal-awal. Sehingga para ulama yang datang setelah Al-Khatib Al-Baghdadi semuanya kembali merujuk pada karya-karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi luar biasa, ya, sumbangan beliau bagi ilmu mustalah hadis. Kemudian yang keenam, al-ilma ila ma'rifati usul riwayah wa taqyid as-sima'. Sanahul Qadi Iyad bin Musa Al-Yakhsubi. Kitab Al-Ilma ila Ma'rifati Usul Riwayah wa Taqyid as-Sima', ya, yang menulisnya adalah Al-Qadi Iyad Ibn Musa Al-Yakhsubi. Al-Mutawaffa sana 544. Yang meninggal dunia pada tahun 544 Hijriah. Wa huwa kitabun ghairu syamilin li jami' abhadil mustalah bal huwa maqsurun ala ma yata'allaqu bi kayfiyati tahammul wal ada' bama yatafarra'u an huma lakinnahu jayyidun fi babihi hasanu at-tansiq wa tartib. Kitab ilma, al-ilma ini adalah kitab yang tidak mencakup seluruh pembahasan ilmu mustalah. Akan tetapi dia terbatas dengan apa-apa yang berkaitan dengan, ya, metodologi tahammul dan ada. Tahammul tadi apa? Mengambil hadis, ada, menyampaikannya. Wa ma yatafarra'u an humadan, perkara-perkara yang bercabang dari tahammul dan ada. Akan tetapi kata beliau, lakinna ujayyidun fi babih. Akan tetapi dia sangat bagus dalam bab ini. di mana hasanu tansikh wa tartib, ya, disusun dengan keteraturan, ya, teratur, termanage dengan baik kitabnya. Kemudian yang ketujuh, ma la yasau al muhaddisa jahluhu, apa yang tidak boleh apa seorang muhaddis itu bodoh atau tidak mengetahui, apa yang tidak boleh luput dari seorang muhaddis. Sunnahu Abu Hafs Umar bin Abdul Majid Al-Mayanaji. Al-Mayanaji. Ya, kitab ini Malayasa Al-Muhaddis Ja'luhu ditulis oleh Abu Hafs Umar bin Abdul Majid Al-Mayanaji. Al-Mutawaffa sana 580. Wahwa juz'un shaghir laisa fihi kabiru fa'idah. Maka kitab ini adalah juz'un shaghir, dia hanyalah kitab yang kecil, ya, bagian yang sangat kecil, laisa fihi kabiru fa'idah, tidak terlalu banyak faedah di dalamnya. Nah, kemudian ini yang juga fenomenal, termasuk karya fenomenal dalam ilmu mustalahul hadis, yaitu kitab Ulumul Hadis karya Al-Imam Ibnu Salah. Ibnu Salah Ulumul Hadis karya Al-Imam Ibnu Salah. Sannafahu Abu Amr Utsman bin Abdurrahman Al-Syahrazuri. Al-Syahrazuri Ulumul Hadis ditulis oleh Al-Imam Abu Amr Utsman bin Abdurrahman Al-Syahrazuri Al-Mashhur Ibn Salah, yang terkenal dengan julukan Ibn Salah atau dengan nama Ibn Salah. Al-Mutawaffa sana 643, yang meninggal dunia pada tahun 443 Hijriah. Wa kitabuhu hadha mashhurun bainan nas bin muqaddimati Ibn Salah. Dan kitab beliau ini dikenal dengan kitab, ya, Muqaddimah Ibn Salah. Jadi kitab Ulumul Hadis ini lebih dikenal dengan nama Muqaddimah Ibn Salah. Muqaddimah Ibn Salah. Wa huwa min ajwadil kutubi fil mustalah. Dan ini merupakan kitab terbaik dalam ilmu mustalah. Jama'a fihi mu'allifuhu ma tafarraqa fi ghairihi min kutubil khatib wa man taqaddamahu. Maka di dalam kitab ini penulisnya, yaitu Al-Imam Ibn Salah, mengumpulkan apa-apa yang telah tercerai-berai, baik itu dari kitab-kitab Al-Khatib dan juga orang-orang sebelum Al-Khatib. Jadi beliau menulisnya dengan metode yang sangat baik, beliau rapikan kembali. Fakana kitaban hafilan bil fawaid, dan kitab ini, ya, berisi faedah yang demikian luas. Lakinnahu, tapi tetap saja ada kekurangan. Lam yuratibu ala wajhil munasib li'annahu amlahu syai'an fa syai'an, ya, akan tetapi beliau belum mentertibkannya dengan lebih layak, karena beliau mendiktekannya sedikit demi sedikit. Jadi kitabnya itu dulu diimlakkan atau didiktekan kepada murid beliau sedikit demi sedikit, sehingga terkadang ada keterputusan pembahasan. Wahuwa ma'ahada, namun, ya, dengan kekurangan ini, ya, umdatu manja'a ba'dahu minal ulama, kitab Ulumul Hadis atau Muqaddimah Ibnu Salah ini menjadi asas, ya, bagi ulama-ulama setelah beliau. Fakam min muhtasarin muhtasarin lahu, maka sekian banyak ulama yang membuat ringkasan terhadap kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Wa nadhimin, demikian juga yang membuat nazam. Jadi kitabnya itu dibikin menjadi bait syair. Ya, seperti kitab At-Tadhkirah wa Tadhkirah karya Al-Imam Al-Iraqi yang disebut dengan Alfiyah Al-Iraqi. Itu diambil dari Muqaddimah Ibn Salah. Ya. Kemudian dibikin jadi bait syair. Alfiyah Al-Iraqi itu pada hakikatnya dia adalah kitab Muqaddimah Ibn Salah tapi dibuat menjadi bait syair. Seperti Matan Al-Jurumi ya. Dia dikira apa Faris? Ibriti, ya. Al-Ajurmiyah dijadikan bait syair oleh Al-Ibriti. Jadi dia menghafalkannya lebih mudah kalau dalam bentuk bait syair. Wa mu'awidin lahu, ada juga yang mengoreksinya. Yakni yang mengkritik kitab Ibnu Salah. Wa muntasirihi, demikian juga yang menolongnya, artinya mensyarahnya, membuat syarah terhadap kitab Mustalah atau Muqaddimah Ibn Salah. Baik. Nah, kata beliau tadi kan ulama-ulama setelah beliau ketika menulis Ibn Salah ya, mereka berangkat dari karyanya Ibn Salah. Sekarang apa yang merupakan atau karya yang ditulis yang merupakan atau bersandar pada Muqaddimah Ibn Salah yang merupakan modifikasi dari Muqaddimah Ibn Salah. Disebutkan oleh beliau kitab yang nomor 9 At-Taqrib wa Taisir li Ma'rifati Sunanil Bashir An-Nadhir. Judulnya At-Taqrib wa Taisir, ya, lebih dikenal dengan At-Taqrib. Taqrib bin Nawawi. At-Taqrib li Nawawi. Qannafahu Muqiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya. Ma'ruf di tengah-tengah para penuntut ilmu siapa Al-Imam Nawawi. Beliau menulis kitab Arba'in dan juga Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab lainnya. Al-Mutawaffa sana 676 minal hijrah. Beliau meninggal pada tahun 676 Hijriah. Wa kitabu hadza ikhtisarun li kitab Ulumul Hadits Ibnu Salah. Dan kitab beliau ini, kitab At-Taqrib, ini merupakan ikhtisar, ringkasan dari kitab Ulumul Hadis karya Al-Imam Ibnu Salah. Wahwa kitab jayyid, dan ini merupakan kitab yang sangat bagus. Lakinnahu mublaqul ibarati ahyanan, namun di dalamnya terdapat ungkapan-ungkapan yang sulit untuk dipahami. Kadang-kadang ditemui ungkapan-ungkapan yang sulit untuk dipahami. Nah, ini yang kemarin di pertemuan yang kemarin yang beliau katakan bahwa apa lalu ringkas ya antara At-Taqrib dengan syarahnya punya ya Asyuyuti ya. Atau kemarin kita telah jelaskan bahwa asal muasalnya kitab inilah yang diajarkan di kalangan mahasiswa bersama syarahnya karya Al-Imam Suyuti yang melatar belakangi mengapa kemudian Syekh Mahmud Tohan membuat kitab baru ya, karena kata beliau di dalamnya terdapat ya mughlaqul ibarah, ada ibarat-ibarat yang sulit untuk dipahami. Kemudian yang ke-10 tadribur rawi fi syarhi taqrib an-Nawawi. Nah, tadribur rawi ya, syarah taqrib An-Nawawi. Sannafahu Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayyuti. Al-Imam As-Sayyuti. Ya. Ini yang lebih tepat ya, karena beliau itu dari Sayyut. Bukan dari Suyut, tapi Sayyut. Sayyut itu nama kampung di Mesir. As-Sayyut itu nama kampung di Mesir. Al-Imam As-Sayyuti. Al-Mutawaffa sanatis umiyah ya wa ihda asyar, dia meninggal tahun 911 Hijriah. Bahwa syarhun li kitab At-Taqrib An-Nawawi, maka kitab ini merupakan syarah terhadap kitab At-Taqrib An-Nawawi. Kama huwa wadi'un ismihi, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam namanya. Tadrij Rawi, Syahid Takrib An-Nawawi. Jama'a fihi mu'allifuhu min al-fawaidu syai'al kathira. Maka di dalam kitab ini al-mu'allif telah mengumpulkan banyak sekali faedah. Jadi lihat ya, ulumul hadis diringkas oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kitab At-Takrib. Kemudian ringkasan dari ulumul hadis tadi yang dibawa oleh Al-Imam Nawawi disyarah kembali oleh Al-Imam As-Sayyuti. Menjadi Tadrij Rawi. Ya. Jadi tiga kitab ini berkaitan. Kemudian yang ke-11, nafu durari fi ilmi al-athari. Ya. Nafu ad-durari fi ilmi al-athari. Sannafahu Zainuddin Abdurrahman bin Husain al-Iraqi. Ya, ditulis oleh Zainuddin Abdurrahman bin Al-Husain al-Iraqi. Walidin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada sebuah kekeliruan. Karyanya Al-Imam Al-Iraqi itu bukan Ad-Durar. Ad-Durar itu punyanya Sayyuti. Ya. Nazam Ad-Durar fi ilmi al-Athar itu punyanya Al-Imam As-Sayyuti. Yang dikenal dengan Alfiyah As-Sayyuti. Namun yang ditulis oleh Al-Imam Al-Iraqi yang dikenal dengan Alfiyah Al-Iraqi itu judul aslinya adalah At-Tafsirah wa At-Tadhkirah. At-Tafsirah wa At-Tadhkirah. Jadi judulnya bukan Ad-Durar fi ilmi al-Athari tapi At-Tafsirah wa At-Tadhkirah. Ini judul kitabnya Al-Iraqi. Jadi yang ke-11 kitab At-Tafsirah wa At-Tadhkirah. Ditulis oleh Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husain Al-Iraqi, meninggal tahun ya 806 pada tahun 806 Hijriah. Wa masyhuratun bismi Alfiyah Al-Iraqi, Alfiyatul Iraqi, dan dia dikenal dengan judul Alfiyah Al-Iraqi. Nazama fiha ulumul hadith Ibn Salah. Beliau membuat nazam, yani membuat bait-bait syair dari ilmu hadis karya Ibnu Salah. Jadi muqaddimah Ibnu Salah itu beliau reproduksi kembali dalam bentuk bait syair. Ya. Direproduksi kembali oleh beliau dalam bentuk bait syair. Wa zada alai, dan juga beliau tambahi. Wa hiya jayyidatun ghazirah, ghaziratul fawaid. Maka kitab ya At-Tafsir wa At-Tadhkirah ini merupakan kitab yang sangat baik dengan faedah yang melimpah. Wa 'alaiha syuruhun muta'addidah, minha syarhani lil mu'allif nafsihi. Dan terdapat syarah yang banyak terhadap kitab ini, dan di antaranya adalah dua syarah yang ditulis oleh Al-Iraqi sendiri. Jadi beliau membuat nazamnya kemudian beliau syarah sendiri. Ya, bahkan dua syarah beliau. Kemudian yang ke-12, Fathul Mughir fi Syarhi Alfiyah Al-Hadith. Sannafahu Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi. As-Sakhawi, Al-Imam As-Sakhawi. Ya. Jadi Fathul Mughir ditulis oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah yang meninggal tahun 902 Hijriah. Wa huwa syarhun ala alfiyatil iraqi, dan ini merupakan syarah terhadap alfiyah al-iraqi. Wa huwa man awfa syuruhul alfiyah ya wa ajwadiha, wa huwa min awfa syuruhil alfiyah wa ajwadiha. Maka syarahnya As-Sakhawi ini termasuk syarah yang paling bagus, yang paling lengkap dan paling bagus terhadap alfiyah al-iraqi. Ya, Fathul Mughir fi Syarhi Alfiyah Al-Hadith. Nah, kita lihat ini ya. Semua kitab-kitab ini kembalinya kepada Muqaddimah Ibnu Salah. Maka Takrib, At-Takrib karya An-Nawawi merupakan ringkasannya. Tadrij Rawi merupakan syarah dari ringkasan Muqaddimah Ibnu Salah. Kemudian At-Tafsir wa At-Tadhkirah merupakan nazam dari Muqaddimah Ibnu Salah. Lalu Fathul Mughir merupakan syarah dari nazamnya Al-Iraqi yang merupakan nazam dari Muqaddimah Ibnu Salah. Jadi seperti itu ya, perkembangan ilmu mustalah. Kemudian yang ke-12, Nukhbatul Fikr fi mustalahu fi mustalahi ahli athar. Kitab Nukhbatul Fikr sannafahu al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya. Kitab ini ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Penulis kitab Bulughul Maram dan juga Fathul Bari. Beliau meninggal tahun 850 Hijriyah. Wa juz'un saghirun mukhtasarun jiddan. Dan kitab Nukhbatul Fikar ini dia merupakan kitab yang sangat kecil, ya, ringkas sekali kitabnya. Lakinnahu min anfa min a'fa'i mukhtasarat wa adwadiha tartiban. Namun kitab An-Nukhbatul Fikar ini merupakan ya kitab ringkas yang paling bermanfaat. Ibtakara fihi mu'allifuhu tariqatan fi tartibi wa taqsim lam yusbaq ilaiha. Maka beliau berinovasi. Ibtakara artinya memulai. Beliau berinovasi dalam penulisan kitab ini dengan metode penyusunan dan pembagian yang tidak ada pendahulunya. Artinya beliau melakukan inovasi baru ya dalam penyusunan ilmu mustalah dalam Nukhbatul Fikar. Waqad syaraha mu'allifuhu bi syarhi sammahu Nusyatun Nazar kama syarahu ghairuh. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mensyarah kitab beliau Nukhbatul Fikar ini jadi sebuah syarah namanya Nusyatun Nazar. Nusyatun Nazar. Jadi kitabnya Nukhbatul Fikar kemudian disyarah oleh beliau menjadi Nusyatun Nazar. Kama syarahu ghairuh, sebagaimana yang lain pun ikut mensyarah kitab beliau ini. Ini Nukhbatul Fikar itu matanya, Nusyatun Nazar itu syarahnya. Ditulis oleh penulis yang sama. Kemudian yang ke-14, ya, Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Ya, udah mulai ngantuk-ngantuk nih antum. Agung. Dingin hujan ya. Al-Mandhumah Al-Baiquniyah, sannafaha Umar bin Muhammad Al-Baiquni. Al-Mandhumah Al-Baiquniyah ditulis oleh Umar bin Muhammad Al-Baiquni. Beliau meninggal dunia tahun 1080 Hijriah. Wa hiya min al-mandhumatil mukhtasarah, dan dia termasuk mandhumah yang ringkas. Illa tatajawaz 34 baitan. Tidak melebihi 34 bait syair. Ya. Kita juga sudah pernah mendaurahkan kitab ini satu hari selesai. 34 bait syair. Wa tu'addu min al-muhtasarat an-nafi'ah al-mashhurah wa 'alayha shuruhun mutaaddidah. Dan teranggap kitab Mandhumah Al-Baiquniyah ini termasuk ringkasan yang sangat bermanfaat dan masyhur. Dan ya dibuat banyak sekali syarah bagi Mandhumah Al-Baiquniyah. Wa akhiran yang terakhir, Qawaidut Tahdhib. Kitab Qawaidut Tahdhib. Nah ini muasirin ya, orang-orang yang datang belakangan tahun 1332 Hijriah ya. Sannafahu Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi yang meninggal tahun 1332 Hijriah. Bahwa kitabun muharraran mufid, dan dia adalah kitab yang ditulis dan memberikan manfaat. Ya. Wa hunaka musannafatun ukhra katsirah yatulu dzikruha, dan di sana masih banyak lagi ya kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang lain yang akan panjang apabila disebutkan. Iktasartu ala dzikri al-masyhur minha, aku mencukupkan diri untuk menyebutkan yang masyhurnya saja. Fajazallahu al-jami'a anna wa alil muslimin khairul jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh mereka semua kepada kita dan juga kepada kaum muslimin dengan sebaik-baiknya balasan. Baik, dan demikian ya ikhwan, telah tergambar di hadapan kita bagaimana perkembangan ilmu mustalahul hadis. Jadi alhamdulillah di masa kita karena sudah banyak level-level yang dilalui oleh ilmu mustalahul hadis, maka mudah bagi generasi kita untuk mempelajari ilmu yang telah matang ini. Baik, kita tungguan dulu sampai di sini. Pak, insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan mulai ya membaca kitab ini, atau kita masih membahas tentang At-Ta'rifat Al-Awwaliyah, definisi-definisi awal yang perlu diketahui bagi setiap orang yang ingin masuk ke dalam ilmu mustalahul hadis. Nakin bila huna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.